pasti yang namanya jajaran gereja. Tidak bisa dihindari yang namanya lingkaran. Kira-kira begitu. Berikut, ini keindahan arsitektur Islam. Sampai ada tutorial mengkaligrafi Islam. Ya. Beda dengan Nasrani, seninya adalah memperlihatkan wajah makhluk hidup kan, kalau kita geometri. Berikut. Nah, sekarang kita bahas yang saya juga baru belajar tentang ini, tanda rahmat ya. Bahwa ada simbol yang namanya Illuminati Dajjal, bentuknya katanya segitiga, ada All Seeing Eyes. Ini lambang dari Illuminati, Freemason, dan seterusnya. Kita lihat, di sana ada segitiga. Di sana ada lingkaran, bola mata. Di sana ada mata, bentuknya elips. Ya. Di sana ada, kalau dari ada lingkaran, ada kotak juga. Jadi hawa si Illuminati yang begitu mengambil semua bentuk dasar geometri di alam ini, dijadikan lambangnya, sehingga kita ketentuan, termasuk kami-kami di era modern yang tidak sengaja kira-kira begitu. Ya. Berikut, akibatnya, kalau betul segitiga tidak boleh, maka lingkaran juga tidak boleh. Karena membentuk mata Dajjal. Elips tidak boleh, karena mata Dajjal katanya elips dulu sekarang. Berarti bujur sangkar juga tidak boleh, karena lambangnya ada. Berarti habis semua bentuk-bentuk geometri di dunia ini diambil oleh mereka. Berikut, yang kasihan tukang bacang ayana stres. Tepung terigu, vila terjadi. Anda jangan menyepelekan dan orang awam menerjemahkan karena ilmunya terbatas, dia terjemahkan dengan kemampuannya kira-kira begitu. Berikut. Ini di Saudi tadi sudah diterangkan. Saya juga tidak mengerti kata Saudi ini pusatnya Islam. Kalau pusatnya Islam harusnya sama-sama berlomba-lomba menjauhkan yang melemahkan Islam menurut saya. Kalau tadi disebutkan apakah Saudi bagian konspirasi, walau alam. Tapi yang saya tahu, kalau kita umroh, kalau kita haji, kita ke Arab Saudi. Orang-orang ulama-ulama besar sekolahnya di Arab Saudi bagiannya. Di Arab Saudinya sendiri dibolehkan lambang-lambang ini. Walau alam membuat kami bingung kan gitu. Kalau kamu di Amerika paham atau di Eropa, ini kan di Arab Saudi. Pak Suci, kira-kira begitu. Berikut. Nah, kalau satu mata tidak boleh karena lambang mata Dajjal, itu masjid-masjid yang Anda-Anda kita semua kajian, ada mata satunya juga. Masjid Trans Studio Bandung. Tinggal kita mata satu. Kalau kita menyepakati mata satu, lingkaran tidak boleh. Masjid Al-Uqwah, tempat kajian. Tinggal sholat kamar di Herabna. Itu lingkaran yang isi, mata satu. Ya, kira-kira begitu. Berikut. Nah, kalau Illuminati dilarang bentuk, ya, batu yang saya tidak ada masalah juga asal ada kesepakatan. Berarti lambang-lambang pemuja setan lainnya juga harus dilarang, harus konsisten. Di Eropa itu pemuja setan silakan Google YouTube lambang nanti bintang 5, bahasa Inggrisnya pentagram, pentagram 5. Ini gambar yang disepakati, ada bulan sabitnya, ada bintang 5-nya, setannya digambarkan sebagai kambing bersayap dan seterusnya. Berikut. Ini foto pemujaannya di film-film Hollywood nanti. Bintang 5. Kalau segitiga lingkaran nggak boleh, nanti kita harus konsisten. Bintang 5 juga dilarang. Apa yang terjadi kalau bintang 5 dilarang berikut? Maka semua lambang-lambang yang ada masjid, lambang-lambang yang ada bulan sabit juga harus dilarang. Kita bikin kesepakatan, masjid Indonesia dilarang. Ada berikut, berarti lambang Pancasila dilarang, lambang FPI dilarang, Partai Bulan Bintang juga dilarang, kalau kita sepakat konsisten bahwa bentuk itu dilarang, ya, bukan hanya segitiga. Kalau harus konsisten, semua lambang non-muslim, semua lambang pemuja setan itu harus dilarang. Illuminati segitiga lingkaran, pemuja setan bintang 5, kira-kira begitu. Berikut. Sekarang contoh-contoh ini, ya. Pak, masjid ini tentang macam-macam, dia selalu pakai kubah. Kubah itu simbol Islam. Itu ribuan orang bilang ke saya. Saya buktikan berikut. Ini adalah kuil Romawi. Sebelum Islam lahir dengan bentuknya, kubahnya sudah ada. Berarti orang lainnya niru kubah penyembah berhala. Kalau pakai logika itu berikut. Dia di dalamnya berubah. Kalau kita dianggap menyerupai kaum, maka kita harus konsisten. Semuanya harus dilarang. Segitiga nggak boleh, kubah oke nggak boleh. Berikut. Lihat ini, di kiri adalah gereja di Rusia, di kanan adalah kubah yang dijual, ada WA-nya, jualan kubah. Karena menganggap kubah simbol Islam. Padahal Kristen lebih duluan mengambil simbol kubahnya. Berikut. Ini dua-duanya, kalau nggak dikasih judul, semua mengira yang kiri adalah masjid, padahal gereja. Di kanan, di Depok, di Mar. Jadi apa masalahnya? Kita harus bersepakat itu aja. Apa sih yang boleh, tidak boleh, betul? Supaya saya tidak bingung, jamaah tidak bingung. Kenapa ada MUI, tolong pandu kami supaya tidak salah. Tidak salah menerjemahkan bentuk yang ternyata keliru kan, ke dalam rutinitas atau gitu. Karena itu tidak benar dalam perbaiki diri. Berikut. Ini lihat. Itu di Turki yang ditiru. Ini cirinya sama gereja juga. Kubah. Kalau pakai kesimpulan semua lambang non-muslim tidak boleh kita tiru, maka tidak ada kubah masal. Berikut. Nah, dulu tidak ada beton. Zaman baru di Indonesia. Tidak ada besi untuk teknologi beton. Maka leluhur kita kalau mendesain bangunan pasti atapnya mini. Termasuk masjid di depan di mana-mana. Jadi lebih banyak karena pengetahuan teknologi yang terbatas, bukan karena tahu atau melanggar nggak aja bikin simbol yang mungkin merugikan. Berikut nasinya al-safar. Al-safarnya desain itu tidak boleh sama. Desain di tengah pasar dengan desain di puncak gunung tidak boleh sama. Maka ini karena di pinggir gunung dulu idenya, saya cerita sekarang ya, tabayunya, idenya adalah seperti alam menyatu dengan alam. Maka bentuknya alam itu tidak beraturan. Maka masjid al-safar pun bentuknya tidak beraturan. Bagaimana supaya bentuk tidak beraturan bisa dibangun? Dalam ilmu arsitektur ada teorinya. Ikut. Namanya teori melipat. Jika origami orang Jepang. Dengan melipat kita bisa membentuk yang tidak beraturan bisa jadi berdiri. Bentuk tidak beraturan ini secara alami membentuk segitiga dalam melipat-melipatnya supaya bisa belok. Itu tangan kita, jari kita kalau di zoom pakai zoom bentuknya pukulan segitiga jari kulit kita itu karena segitiga ini bisa memeluk bentuk apapun yang tidak beraturan. Berikut, nah ini masjidnya, nah hasilnya memang akhirnya seperti ini, tapi Ustaz, saya tidak menyiapkan, maka kalau terjadi tafsir saya minta maaf, mungkin itu kebetulan. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan kalau pesan masjid. Berikut, cara disampaikan kalau bentuknya segitiga. Ini adalah bukan segitiga, ini adalah trapesium. Segitiga mah A plus B plus C. Kalau trapesium itu A plus B plus C plus D. Karena atasnya dipancung. Maka rumus matematikanya beda dengan segitiga. Jadi kalau diklaim ini adalah lingkaran segitiga, lihat aja di fotonya ini. Ini adalah trapesium segitiga. Manu handap segun. Urmah itu. Kedua, berikut. Katanya pintu masuknya juga segitiga. Lihat foto pintu masuknya. Itu adalah trapesium 4 sisi. Kelilingnya rumus matematika zaman SD, A plus B plus D, kira-kira ya. Dan saya klarifikasi sekarang, desain saya tidak pakai lingkaran. Karena proyeknya mangkrak oleh jasa marga, pada saat saya datang di situ, saya tanya pun, oh ya lingkaran, oh etak kreasi di kontraktornya. Gambar saya mah, saya menceritakan apa adanya demi Allah ya. Buat apa? Ada ibu saya di sini. Buat apa saya berbohong? Nanti tanya ke jasa marga. Oke, cuma minor lah. Anggap aja dia kalau mau percaya saya yang meniatkan silakan. Tapi saya ceritakan sebab usul berikut. Nah, tolong dibaca. Saya tidak mau berpendapat sendiri, betul? Ini kalimat dari Wakil Ketua MUI. Maaf saya tidak jelas. Menurut Wakil Ketua MUI, Masjid Al-Safar di area Jawa Cipularang sah dijadikan pusat sekolah. Menandakan ulama belum bersepakat. bukan berarti saya memilih salah satu, saya ingin bapak kesempatan dulu supaya dapat panduan. Menurut Pak Ketua Wakil Ketua MUI tidak ada kurang khusus dalam mengatur desain masjid. Waktu saya kuliah juga saya tanya ke ulama di Indonesia masjid, kumaha aturan saya perituan tidak ada dalam aturan kurikulum ini. Kira-kira berikut. Kemudian tak kenapa kita mendapat penghargaan dari Arab Saudi, Arab Emirates. Saya tanya wartawan yang tanya, jawabannya sama. Ini tidak bertentangan, tidak ada rumus baku dalam mendesain masjid. Ya, arsitek boleh merepresentasikan. Berikut. Nah, sekarang saya ungkapkan, Pak Ustaz. Kenapa hanya Al-Safar? Padahal di sekeliling kita banyak simbol-simbol segitiga atau apapun yang perlu dipermasalahkan. Berikut. Ini adalah Masjid Raya Jakarta, masjidnya orang Jakarta, disambut oleh segitiga dan lingkaran. Pertanyaannya, apakah mereka Illuminati? Walau alam, kita jangan berburuk sangka dulu. Saya duga ketidaktahuan. Saya duga ketidaksengaja. Masjid Raya Jakarta. Kita masuk ke dalam Masjid Raya di Jakarta yang paling megah di Jakarta setelah Istiqlal. Lihat gambarnya. Ini heramnya segitiga. Kalau pakai-pakai kalimat, apakah menghadap Allah atau menghadap segitiga? Ini gambarnya. Masjid Raya Jakarta. Kenapa tidak heboh? Mungkin karena arsiteknya bukan paling banyak. Karena wakil viral, wakil ramil, wakil sumber cemohon, terkejut. Padahal banyak. Berikut, jangan kaget ya, saya tunjukin gambar ini. Berikut, Ustaz ya. Di Masjid Al-Uqwa, tempat berdakwah dan sebagainya. Jendela di segitiga semua. Puncaknya piramida. Di jendela Al-Uqwa jauh-jauh ke Al-Safar, ke tempat lain, di tempat paling dekat Al-Uqwa penuh simbol segitiga. Berikut, lihat di atasnya. Ini Pak Wakil Gubernur sedang pidato. Tinggal kalung kurdi mujani segitiga hukum Al-Uqwa di jalan Rasul Kencang. Apakah para pendengar sensitif melihat atau tidak? Atau memang datang karena sholat sehingga tidak memperdulikan apapun bentuknya dan niatkan awal itu sholat. Apapun bentuknya tidak akan menghalangi niat kita sholat dan berdakwah. Ini Masjid Al-Uqwa, bukan Masjid Al-Safar. Dan lebih parah lagi, berikut. Mihrabnya lingkaran satu. Itu kalau Anda lihat dalam jarak 40 cm, geometrinya Zionisnya Al-Uqwa. Tah gambarnya tinggal. Bendera Israel jumlahnya ratusan. Kalau kita meyakini bahwa ini kesengajaan. Tapi seperti biasa, saya berbaik sangka. Mungkin bukan dekora, karena estetika Islam adalah geometri. Tegak aja, mutakan di garis, dijil cetak anana, dipasang di hinggap Al-Uqwa, tiba-tiba jadi begini. Padahal lalu di zoom dengan teori tadi, itu Zionis mumpul di Al-Uqwa aja udah ngah lambangnya. Zionis mumpul di hinggapnya, ayam mata satuna dikelilingi oleh segitiga, atapnya segitiga. Kenapa mengkontroversikan Al-Safar sementara Al-Uqwa tidak pernah dibahas? Masjid yang dibangun dari zaman terdahulu. Kira-kira lebih. Saya hanya ingin mendudukan kita ini harus proporsional. Karena sekalinya diviral-viralkan, orang yang tidak paham langsung menghina, membuli saya turunan dajjal, nangis ibu saya. Saya melahirkan saya di azanah, supaya saya jadi anak soleh. Saya mah tidak cita-cita jadi gubernur, itu belokan takdir. Khairunas anfa'uhum linnas. Saya mah hanya ingin jadi orang bermanfaat di dunia. Mau jadi gubernur, tidak gubernur, saya mah mau anfa'uhum linnas. Jadi Tong Hariwang, seorang saya pasti eureun, Tong Hariwang. Karena tadi ada yang teriak-teriak pakai lambang macam-macam, silahkan. Bikin hashtag aja nanti 2023, ganti gubernur, gampang. Jadi maksud saya, kalau mau adil, mari kita bahas satu persatu masjid yang terdekat di kita. Kita bahas, kita perbaiki, diskusi dengan para ulama, sepakati. Karena belum bersepakat, maka terjadi tafsir, kan? Mari kita bersepakat setelah ini. Maka saya titip ke MUI. Berikut. Dan ini yang paling bikin saya merinding. Di mihrab Masjid Nabawi di Madinah, lihat di puncaknya. Bentuknya segitiga, ada lingkarannya. di Masjid Nabi, Raudhah bagi yang pernah ke Madinah. Apakah ini konspirasi? Wallahu'alam, ya, kita jangan mendahului sebuah kebenaran. Berang tabayun, ya, apa ngelola Masjid Nabawi? Apakah betul? Jangan-jangan sama? Tidak sengaja. Poinnya, jangan menghakimi dulu oleh informasi yang sepotong-sepotong. Maka saya senang ada di sini. Saya menerangkan, saya sudah bilang, pulang dari sini mau paham, tidak paham, saya tidak masalah. Yang penting saya sudah menerangkan untuk kamu juga. Disaksikan oleh yang melahirkan saya. Supaya tahu jadi pemimpin ini, resip saya. Berikut. Lihat di Nabawi, ya, bentuknya lingkaran, tidak pakai kubah dan sebagainya. Apakah simbol Dajjal ada di Nabawi? Bagaimana dengan jutaan haji umroh yang sholat di Nabawi? Apakah sah sholatnya? Yang menghadap sejarah dan lingkaran di tengah mihrabnya? Itu pertanyaannya. Bagi orang yang berpikir, mari kita ngobrol kan gitu. Kamu ngorong-ngorongkan, teriak-teriak dia sore. Yang hidup mah adalah saling mengisi. Tidak ada yang sempurna. Ada yang sempurna, ada Rasul. Yang ada di sini ada yang sempurna. Tong moyong, kita diskusi aja. Kenapa jangan moyong? Kita sama-sama muslim. Beda warna hijabnya, sahadatnya kan sama. Beda ustaz dan masjidnya, tapi rukun Islamnya kan sama. Beda ormas Islamnya, tapi rukun imannya kan sama. Beda pilihan penuhnya, presnya, urusan dunia, tapi kan sholat kita sama lima waktu. Kenapa selalu perlihatkan kebencian karena perbedaan? Kalau perbedaan harus dicari, pasti ketemu. Makanya bawaan saya sebagai umaro, mari cari persamaan. Sama-sama kita percaya kesahadan, kita sholat, rukun iman, rukun Islam, itu yang berbeda. Karena kalau kita berantem seperti ini terus, bangsa ini tidak akan pernah maju. Karena jalan di tempat, sibuk di WA, ini nggak bahas tentang. Yang lain sudah ngambil roket ke bulan kemana, kita masih bertengkar urusan Terakhir, berikut. Jadi saya meminta keadilan saja. Kalau Al-Safa dipatuakan begitu, saya minta fatwanya masih tambah empat warna kumur. Karena sama. Jangan tidak adil. Karena Al-Safa ada di luar kandilnya, dibahas, di TPA, kejadiannya. Ada tempat suci umat Islam yang paling mulia, tidak pernah disebutkan. Kesimpulannya apa? Nah, ini kesimpulannya. Satu, saya meyakini tentang hari akhir karena ada dalam rukun iman, jujur saya. Saya mendukung dakwahku Ustaz Ahmad Baiquni kepada semua yang mau meremahkan Islam, yaitu karena saya sudah sama-sama lingkarannya beda. Saya akan bersyukur dakwah kalau tidak bukan luar biasa. Ketiga, saya mempercayai di dunia itu yang kelompok punya simbol itu dirima, apas, apa dan sebagainya. Jadi lambang itu lambang nanti mana yang tahu yang nanti. Yang keempat, nah ini saya belum bersepakat kalau di tiap masjid atau bangunan ditemukan simbol-simbol non muslim, kita menghakimi bahwa itu melanggar syariat. Saya kecek dulu lah, ini karena ketidaktahuan. Yang kelima, kalau dia kita anggap simbol itu di kami yang tidak saya minta para ulama bersepakat karena hari ini para ulama belum bersepakat. Kami yang awam dan bukan ilmu agama betul, kita menunggu fatwanya. Maka saya serahkan ke MUI sok pedik kumaha peradaban Islam di Indonesia anak cucu kita, supaya jangan berulang seperti ini ke anak cucu kita. Kita bikin kesepakatan, ini boleh, ini tidak boleh, ini boleh, tidak boleh, itu saya sepakat nih oleh forum para ulama itu. Nah itu sudah respon, kita tenang, tidak menafsir yang muda. Tenang, terkait Masjid Al-Safa sama juga. Nah ini tempat-tempatnya saja pada Masjid ulama. Dengan keadilan yang kita tahu ini, kita harus keluar kemahal, belum hadir. Jangan hanya mengejek di video ya, tapi dan sahamnya harus naiklah, barang kelas lima, ayatnya kelas lima. Jadi kualitas barangnya kita lagi tabayun menerangkan dari waktu yang cukup, tidak usah teriak-teriak, tujuannya mencari ilmu dan seterusnya. Jangan mudah memprovokasi di media sosial atau mungkin dari mencari marketing dan sebagainya. Terakhir, saya meyakini kalau tempat kita kuat, mau buat kita melihat apapun bentuk geometri, visual tidak akan melemahkan kita kalau iman kita kuat. Karena niat kita adalah ibadah dan komunikasi sekolah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan keadilan hadir di hati kita semua, keadilan ada dan kita jadikan jawaban dakwah Islam yang terbaik, tidak saling berurusan kasih sama muslim dan muslim, menjadi badan untuk terlibat semula. Itu saja, terima kasih. Terlalu dulu, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan yang terhormat Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi. Itu tidak ada orang yang berhak menyalahkan, menyesat. Tapi itu adalah pandangan seperti saya. Ternyata tidak satu pandangan salah ke agama. Akhirnya pandangan saya itu yang begitu jelas. Sudah sedikit pengikutnya. Demikian juga yang berbeda paham. Banyak berbeda. Nah, kalau begitu apa? Kita saling mulai bertahun-tahun ini. Apa yang disampaikan yang diyakini orang berdasarkan lokasi istihad ada pengumuman. Pandangan, apapun penafsiran manusia, nafsir namanya pemahaman. Dihargai sepanjang, dan dengan akhirnya tidak penafsiran juga kepada ilmuwan, abstrak juga sesuai dengan kaidah-kaidah itu. Nah, jadi sekarang silaturahmi ini, silaturahmi itu bagaimana seandainya berbeda dalam ruang lingkup majelis istihad, ruang lingkup hasil istihad, saling menghargai. Ya, saling keyakinan aku ini, orang lain mungkin salah, tapi itu hasil kajian istihad semuanya juga. Oleh karena itu, istihad itu dihargai oleh walaupun salah dalam agama, tapi bukan karena salahnya, karena dia usaha keras mempunyai ilmu sesuai kapasitasnya, meyakini dan khusnulnya. Dia berniat untuk menyampaikan keyakinannya takut Al-Quran itu begini, itu haknya. Nah, tentu yang tidak boleh itu menghina pendapat orang lain sepanjang pendapat orang lain itu bukan indiro, bukan penyimpangan, tapi ada perbedaan. Perbedaan tidak sepanjang itu bisa itu dihargai. Tadi di dalam hadis disebutkan, apabila terjadi perbedaan, seorang ahli itu dikasih pahala satu kali apalagi atau benar, ya, dua kali salah dalam artian bukan karena salahnya, sengaja berbuat salah dikasih pahala, bukan itu. Yang menyampaikan semua khusnulnya dengan baik, sesuai amanah ilmu. Masing-masing sepanjang tidak itu menyimpan dari asas-asas prinsip-prinsip tidak tapi boleh hanya berbeda itu tadi bagaimana kita itu mampu menghargai yang berbeda orang berbeda saya dia akui keyakinan saya ya tapi apakah berbeda dengan Al-Quran itu nah oh ternyata penafsiran yang tercatat oleh karena itu kami terima kasih atas penjelasannya, pencerahan kita bahwa undangan janganlah keyakinan bahwa itu memang benar menurut masing-masing jelas ada kesan yaitu jangan sampai menghina mendapat nilai yang sulit barangkali jadi kalau kita bahas berjelas-jelas yang jelas kalau persyaratan isian itu khusnunnya niat apa itu masalah ini tidak mungkin ada apa ini juga besar ilmu yang ada itu dua. sepanjang itu adalah yang menyimpan dari kebenaran, hanya berbeda itu pilihan saya tinggal kita memahami tentang perbedaan. Selanjutnya kita misalnya berkaitan dengan ya pandangan itu saya dia mulih bahwa jumlah pandangan dan tidak mesti kalau sama kalau tidak mungkin tapi menghargai satu lagi usahakan kesamaannya bagaimana itu sampai mungkin ini di antara kita terserah tidak itu lagi akan apabila dari pandangan kita itu keyakinan kita bahwa ada pun persaudaraan jangan oleh pemimpin kita berusaha internalisasi satu hal saja. Muslim yang terbaik itu adalah yang aman, damai, terakhiran dirinya di lingkungan muslim. Muslim damai dengan muslim yang saling memimpin tidak ada berkata. Sebab ada hadis Nabi yang memperingatkan kita dalam kondisi seperti ini. Itu yang berkaitan emosional dan itu harus bisa memberi. Memang manusia diciptakan emosi, tapi kalau menggunakan emosi tanpa logika itu bisa dusta. Tidak bisa membedakan antara fakta dan dusta. Oleh karena itu Nabi mengatakan, "Kafa bil ardi kajiban ayubali dokul di bahasanya." Cukup orang itu sebagai pendusta menceritakan semua yang dia dengar. Jadi artinya apa yang kita tahu perlu diteliti, perlu dikaji benar. Walaupun benar belum tentu itu baik disampaikan, bisa terjadi. Jadi itu Nabi mengatakan kita jangan sampai mudah. Jadi mudahnya itu karena mudah ini menarik buku diadakan. Pada membantu emosi. Tidak ada antara fakta dan dusta bisa membedakan. Ini adalah ujian kepada kita kondisi seperti ini. Mari kita sedikit-sedikit internalisasi, melatih riyadho untuk diri kita melaksanakan penuntut Rasulullah itu sendiri. Sekali lagi, yang berkaitan dengan perbedaan tadi, sikapnya hanya satu. Toleransi, sepanjang itu memang toleransi. Saling menghargai seperti itu. Kita di dalam hal ini, maka jelas kita, mulut kita hanya satu. Bercerita baik atau diam. Pak, saya tidak bicara, hanya nulis. Tulisan itu sama dengan tulisan. Jadi ini akan kembali kepada etika kita. Saya tidak mau mengulangi, tapi mengingatkan yang sama-sama kita sudah paham, sama-sama kita mengetahui bagaimana menerapkan dalam ujian seperti ini. Saya kira itu, sekali lagi yang ini yang saya sampaikan, tinggal menyikapi. Kalau saya lihat, ini tidak perlu fatwa-fatwa ataupun benar. Kalau perlu fatwa-fatwa yang sudah yang diminta, tidak bisa dilangkungkan fatwa sekarang. Dan untuk tadi, harus dilihat, jangan fatwa di awal-awal. Ya, itu tradisi makan fatwa itu, bukan lagi. Itu adalah ijtihad jam'i atau ijtima'i. Ijtihad kelompok, bukan partia, tidak individu. Dan itu perlu ada kajian. Oleh karena itu di MUI ada komisi pengkajian dan ada komisi fatwa dalam rangka menjawab. Kalau toh tadi belum ada, saya kira menurut saya tidak perlu apa-apa. Kalau toh itu lebih lama itu diproses apa masalah. Tapi substansinya pada hari ini silaturahmi dan menyampaikan sikap keagamaan dari satu komando. Oke, kita terima bahwa ini adalah sesuai dengan kaya-kaya hasil dalam masyarakat. Tapi yang kira itu apa?